datang sekarang Tuhan. Menyembahmu itu yang ku mau. Ku sadar ku tak mampu hidup tanpa dirimu. Semuanya karena anugerahmu Tuhan. Engkaulah sumber kuatku dikala semuanya kan sirna. Pengharapan yang pasti di dalammu. Semuanya karena karena